Mitra Bisnis, saat ini proses rekrutmen awal untuk mencari kandidat ketua KPK yang ideal memang sedang berjalan dan menjadi fokus perhatian publik, mengingat publik memang berharap banyak pada peran KPK untuk menciptakan pemerintahan yang bersih. Di sisi lain, proses rekrutmen yang sedang berjalan tak urung juga mengundang pertanyaan lantaran adanya figur-figur aparat peradilan dan avokat yang diketahui pernah berperan dalam proses peradilan para pelaku KKN. Untuk membahas masalah ini, segera kita temui pakar sosial politik Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, apa pendapat Anda melihat adanya figur-figur kandidat ketua KPK yang dinilai abu-abu oleh publik? Ya, kalau syarat administratif dan syarat formal yuridis, ya mereka boleh daftar gitu. Yang menjadi wilayah abu-abu bagi masyarakat itu karena hal-hal yang intangible, yang tidak kelihatan. Misalnya, secara profesi, advokat itu wajib membela siapapun yang minta jasanya gitu. Tetapi kalau yang dia bela koruptor gitu, kalau koruptor di Indonesia ini menurut saya kan nggak usah apa pembuktian terbalik. Wong semua orang berpotensi korup gitu. Artinya kalau yang gede-gede yang ditangkap kayak gitu ya sudah pasti salah lah gitu. Kalau buat saya itu aja. Hanya salahnya salah 5%, salah 100%, salah 1000% kan beda-beda. Nah, ukuran itu yang membuat lalu kelaikan moralitas untuk pimpinan KPK kan dipertanyakan gitu. Yang kedua, wilayah abu-abu itu kemudian dari perspektif profesi hukum lalu kan dibenarkan ya ini nyangkut wilayah hukum, KPK kan sebuah institusi penegakan hukum gitu. Tetapi sekali lagi, kembali lagi, kalau menurut saya yang namanya korupsi itu kan bukan hanya semata-mata hukum gitu. Ini ada hukum yang dilanggar, ada keadilan yang dilanggar, haknya orang banyak diambil oleh koruptor kan gitu. Uang negara dipakai, dirampok, itu yang membuat lalu tidak layak lagi. Nah, kalau menurut saya ya sebaiknya tahu dirilah gitu. Kenapa sih orang-orang yang dianggap sebagai lokomotif hukum, saya nggak mau lihat lokomotif demokrasi gitu ya. Orang-orang seperti Bang Buyung gitu, Anan Buyung Nasution, atau Todung Mulya Lubis gitu. Malah Todung duduk di panitia seleksi. Kenapa mereka nggak mau maju sendiri kan gitu? Menurut Anda kenapa itu Pak Hermawan? Ya karena mereka sadar posisinya dalam wilayah abu-abu ini. Ya. Jadi pembelanya Syamsul Nur Salim kan kayak gitu. Ya kalau ditanya apakah Syamsul Nur Salim korupsi, nggak usah pembuktian terbalik, nggak usah sidang, kita semua tahu kok itu. Nyangkut uang negara, ngerampok uang negara kayak gitu. Jadi Bang Buyung nggak daftar kan, Todung nggak gitu. Begitu juga para penggiat anti korupsi dulu dari KPK pertama itu, kenapa orang seperti Teten nggak mau? Ya karena feeling saya nih, saya nggak pernah nanya ke Teten secara langsung gitu ya. Tapi ada suasana kebatinan psikologis yang membuat lalu saya nggak pantas duduk di situ gitu. Karena sebersih apapun, ya, kita kan bukan malaikat. Dalam ukuran-ukuran tertentu ada hal-hal yang nggak prinsip, tapi mengganggu gitu, yang yang pasti pernah kita langgar kan gitu. Nyari orang yang benar-benar ideal itu yang memang sulit. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.